الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-145 dan setelahnya dari surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah." Tidak akan mati satu jiwa kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yani setiap jiwa telah ditetapkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa melampauinya atau mempercepatnya. Fala yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mendahului takdirnya atau melampauinya. Suatu yang telah ditetapkan memang. Jadi Allah telah menetapkan si fulan umurnya hanya sampai hari ini, jam ini, detik ini, di tempat ini. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kematian, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa melampauinya. Baik. Walaupun orang semuanya berusaha, berupaya untuk memperpanjang hidupnya, usaha apapun yang mereka lakukan, kalau memang ajal sudah menjemput, maka tidak ada manfaatnya. Kalau memang sudah datang ajal, hatta sesuatu yang tidak terbayang oleh kita bahwa itu adalah sebab kematiannya, makan mati dia. Bahkan sesuatu yang nampak bahwa tidak ada asbab kematian, mati. Sehat walafiat, cuma tidur, sudah setelah itu tidak bangun-bangun lagi. Barakallahu fikum. Tidak ada keluhan sebelumnya. Demikian juga hatta orang itu sudah bersimbah darah, bahkan isi perutnya sudah keluar, sampai dia harus menggendong isi perutnya sendiri. Kalau memang umurnya masih panjang, barakallahu fikum, akan panjang dia. Suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dan ajal ini berbanding lurus. Rezeki dan ajal adalah satu yang berbanding lurus. Kapan rezekinya habis, dia mesti mati. Dan kapan dia mati, berarti rezekinya sudah selesai, sudah habis. Baik. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Sesungguhnya Jibril menyampaikan kepada aku bahwa tidak akan ada satu jiwa pun yang mati kecuali dia telah menyempurnakan rezeki yang Allah telah tetapkan untuknya. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku baiklah dalam mencari rezeki. Berlaku baiklah dalam mencari rezeki. Jangan kalian menganggap lambatnya rezeki yang halal sehingga harus Anda memperolehnya dengan cara yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Usaha apapun yang kalian lakukan, kalau kematian sudah datang, dari aina ma takunu yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalau Allah telah menetapkan kematian, maka pasti akan Anda rasakan yang namanya kematian itu. Walaupun kalian berada dalam tembok atau benteng yang sangat kokoh. Baik. Kemudian Allah mengingatkan, "Wa may yurid sawabad dunya nutihi minha." Barang siapa yang menginginkan dari amal saleh ini urusan dunia, yakni dia sholat hanya sekedar untuk mendapatkan pujian, pengakuan, sanjungan, bersedekah, dan semua amal-amal saleh yang nampak itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia inginkan daripadanya dunia, apakah harta benda, apakah pujian, sanjungan, kedudukan, apapun dari urusan dunia, nu'tihi minha, kami berikan untuknya di dunia ini. Dan tentunya di hari akhirat dia tidak memperoleh apa-apa. Taib innamal amalu binniyat. Setiap amalan itu disertai dengan niatan-niatannya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. La haula quwwata illa billah. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga jenis manusia. Barakallahu fikum. Seorang alim, seorang mujahid, dan seorang yang kaya. Barakallahu fikum. Mereka melakukan amalan-amalan yang zahirnya adalah amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia melakukannya untuk urusan dunia, baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qad qila." Dan sungguh orang telah mengatakannya. Yani kalian telah dipuji. Karena dulunya di dunia kalian melakukan ini hanya sekedar untuk mendapatkan pujian. Alim dengan ilmunya dan kemampuannya, sekedar dia pengen dipuji bahwa dia sebagai seorang alim, maka orang pun sudah memujinya di dunia ini. Oh, si fulan masya Allah alim, qari. Adapun yang jihad fisabilillah, tujuan sesungguhnya hanya sekedar untuk dikatakan syuja, batal, pahlawan, jago, hebat, pemberani, wakadkil, dan orang pun sudah memberikan julukan-julukan itu, sanjungan itu. Demikian juga orang kaya yang sudah dia bersedekah, sudah membantu, sudah berbagi. Wakadkil, dan orang-orang pun sudah mengatakan bahwa jawad, dia dermawan, dia baik. Baik. Dan berbagai macam sanjungan. Dan setelah itu mereka pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Wallahul musta'an. Baik, maka kita perbaiki niatan kita sebelum kita melakukan sesuatu. Dari ketaatan, tengok niatan kita. Untuk apa saya melakukan ini? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala? Baik, kalau untuk Allah silakan lanjut. Kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka silakan berhenti. Perbaiki niat dulu. Kemudian setelah kita berada di tengah-tengah amalan soleh ini, bukan berarti bahwa niatan kita tidak pernah lagi bisa berubah. Memungkinkan sekali berubah, karena hati ini senantiasa berubah-berubah. Jadi syaitan akan datang dan membisik-bisikkan, sehingga dia mungkin bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Berubah niatan-niatannya dalam perjalanan ibadahnya. Subhanallah. Selesai pun tetap dia harus mengontrol niatan-niatannya. Dan setiap kita melakukan ibadah, setiap itu pula kita harus memperhatikan niatan kita. Karena boleh jadi ibadah ini kita masya Allah berhasil, ibadah berikutnya tidak. Berikutnya lagi berhasil, berikutnya lagi tidak. Oleh karena itu senantiasa kita menjaga niatan-niatan kita dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Siapa yang menginginkan dari amal solehnya ini urusan dunia, maka kami akan berikan untuknya di dunia ini pahalanya berupa mungkin kesehatan, makanan, minuman, dan yang lainnya. Tapi di akhirat dia tidak lagi memperoleh apa-apa. Nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan dari amal solehnya itu adalah pahala nanti di hari akhirat, kami juga akan berikan untuknya. Baik. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan mempahalai, mengganjari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membalasi, memberikan pahala untuk orang-orang yang bersyukur. Wa kayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir. Betapa banyak dari kalangan anbiya dalam peperangan terkumpul sekian banyak pasukan yang menyertainya. Fama wahanu lima asabahum. Mereka pun tidak pernah menjadi lemah karena apa yang mereka dapati dalam peperangan. Luka, sayatan, lelah. Fama wahanu lima asabahum. Dalam perjalanan peperangan ini, orang menderita sakit, lelah, letih, bersimbah darah. Wa fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka pun tidak pernah menjadi lemah, barakallahu bikum, dan tidak pernah mau tunduk dengan orang-orang kufar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Kesabaran inilah yang menjadikan mereka tetap tegar, tetap tangguh dalam medan perang. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana. Dan tidak ada ucapan mereka ketika dalam peperangan kecuali mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana, dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dari kami. Wa sabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami dalam peperangan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah, berikanlah kami kemenangan atas orang-orang kafir. Ini doa. Dan semestinya setiap kita melakukan ibadah, kita berdoa dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan dunia yang kita inginkan, tapi pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa kuatnya iman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tawakalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam begitu beliau membangun Ka'bah. Sementara membangun Ka'bah, beliau senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ini amalan membangun Ka'bah yang engkau perintahkan untuk kami bangun. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau lah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ihtisab mesti ada. Berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di setiap amal saleh yang kita lakukan. Ini namanya keterjagaan, intibah. Sehingga amal ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar kebiasaan, rutinitas. Bukan cuma sekedar rutinitas yang kita lakukan setiap harinya. Tapi harus senantiasa disertai dengan ihtisab, berharap pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang lalai, amal ibadah yang dilakukan hanya sekedar apa? Kebiasaan toh. Hanya sekedar kebiasaan. Tapi harus mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. Orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat dari amal solehnya, bukan hanya kehidupan akhirat yang Allah berikan untuknya, tapi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sekaligus. Siapa yang tujuannya adalah akhirat, Allah akan mengikutkan dunianya. Dan barang siapa yang ingin menginginkan dunia, maka tidak akan ikut akhiratnya. Maka berbahagialah orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan, karena dia akan mendapatkan dua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat kelak. Baik. Fa'atahum Allah thawabat dunia wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Melakukan ihsan, kebaikan, dia hubungannya dengan sesama manusia, sesama makhluk, dan dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Masya Allah. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang taat kepadanya maka Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan barang siapa yang hanya dunia sebagai tujuannya maka tidak akan dia peroleh kecuali dunia itu toh. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan kebaikan duniawiyah dan di hari akhirat dengan kebaikan ukhrawiyah. Tapi sehingga kita memperoleh kebaikan di dua sisi. Tapi ketika kita masih hidup di dunia ini dan ketika kita telah meninggal dunia, kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.